Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab salam nama buatan? Semangat. Kita tunjukkan kepada Abah bahwa kita adalah seorang muslimah yang cantik, yang bukan kurang anggen. Abah itu sangat semangat pada hidup lagi. Ya, yuk, saya itu gak percaya kalau ini hari itu seribu. Karena masih banyak yang nyoblos. Jenengan mau nepen gak? Mau gak? Mau ya? Selamatan sekali sampai berdiri ya. Saya orang lagi satu mana aku kuning. Ya, sampai berdiri ya. Situ ada belakang loh. Oh ya Nabi salam ala. Berdiri semuanya. Berdiri maju. Berdiri semuanya maju yang tinggi sini. Ayo kita juga gitu. Maju semuanya yang belakang maju. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa pada pagi hari ini kita bisa menikmati duduk bersama di majelis ilmi yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat iman, sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini saya sebagai ketua panitia dan juga sebagai penangkap, sebagai teman-teman panjenengan, saya pertama kali mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Gus Miftah beserta Bunda beserta juga Mas Haris yang telah ikhlas melangkahkan dari Jogja menuju ke Hongkong ini dalam niatan benar-benar untuk berdakwah lillahi ta'ala. Semoga beliau semuanya diberi panjang umur misalkan. Mengundang beliau itu saya aturkan kepada beliau itu percobaan bahkan menyek dikau ternyata subhanallah ya responnya. Dan ingat Bunda berkali-kali matur bahwa jenengan ngaji itu diniatkan jangan karena siapa yang menyampaikan. Mentang-mentang abai ganteng gagah kayak rocker ya, jadi pada penasaran apa nih? Hatinya ya. Bunda minta sesuatu ikhlas gak pembahasan? Ikhlas ya. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Abah. Saya sebagai ketua panitia matur sembahduan ya Bang ya. Jenengnya kurun hadir walaupun yang mengundang itu adalah BABU. Kalau bahasa kantornya itu kongian Bah. Tapi jenengan tidak melirik sebelah mata pun. Panjenengan ikhlas wes tak rewangi Nanggone Jogja di sempat-sempatnya pada jadwalnya Abah itu saya tahu sendiri kan subhanallah. Tapi beliau tidak pandang bulu kudu apa bulu roma, walaupun yang mengundang itu orangnya kelebihan berat badan. Matur sembah nuwun, mudah-mudahan abah diberi keberkahan rezeki, disakinakan mawadah warahmah rumah tangganya. Kita beri kado yang spesial untuk abah ya. Mudah-mudahan abah panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya, anak-anaknya, keluarganya dilindungi oleh Allah, dan satu cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, dan satu cinta sucinya hanya untuk istri pertama dan terakhirnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Fatihah tadi diterima, dan mudah-mudahan jenengan warna nggih Bang, kalau diomong itu anti poligami, Mbak. Nek jenengan mulai semula poligami wis bah rapayu jenengan, Mbak. Wis ben. Aku mari ngono saiki mule Abah. Hari ngono takut dibully. Dan satu pesan saya Mbak, hari ini pas keblosan jenengan pun matur apapun tentang coblos menyoblos. Ya Pak, kecuali coblos pribadi. Dah, yang ditunggu apa ya, bukan bunda ya. Sekali lagi matur sembah nuwun, mohon maaf Mbak atas fasilitasnya, makanannya yang tidak sesuai dengan selera panjenengan. Pulau ngapun tenen ikan kadang ya Bang ya, yang hanya disuguhi dengan ikan tempe, ikan asin, boten napa-napa nggih Bang ya. Seandainya nanti diundang kembali pohon nggih Bang ya. Langsung dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan menemukan panggung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan Allahumma

kini rono gambari. Malah ketua panitia neli goneng isore. Salu ala Nabi Muhammad. Husain bin Abdul Azhar ini apa cinta banget dengan Rasulullah. Rasulullah, I love you full. Apa kata Rasulullah? Ya wes, gak ngasih dengar aku mau Islam. Oke. Tumpunlah sahadat. Asadu an la ilaha illallah. Wasadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata orang Rasul? Apakah saya harus sholat? Enggak. Dan apa perlu wayai? Perlu wayai kok sholat? Ya belum waktu sholat ke sholat. Akhirnya apa? Saya mau perang dengan sahabat. Kamu mau ikut gak? Aku melu. Begitu perang. Wih lucu, kaget kok saya disengah canggung ini. Jantung ini dodo, bunyi dodo. Kaget, kaget aku. Kaget, orang aneh. Kaget, kali canggung. Ya Allah, kaget itu begini. Saya jadi ingat pengajian di Jogja. Mengok, kaget. Baru pengajian subahnya rawon. Kalau orang tua itu muda-muda. Pak, gantian gue mas tua. Sabar gue, sabar. Gue dari ngerampung. Ini makin itu muda-muda. Cepat. Salahmu, Gus. Dan apa, Pak? Jadi kalau pengajian kita kalau kaget. Untuk kalau nyempong. Jiji. Rawon rasa untung. Selalu ada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu perang, Husain ini mati. Belum 24 jam dia masuk Islam, mati di medan perang. Para sahabat mengatakan, ini kepiye? Melabuh Islam cip barusan kamu semati. Apa kata Rasulullah? Walahul jannah, Husain bin Abdul Azhar baginya surga. Padahal belum sempat sholat, jidatnya belum pernah sempat untuk bersujud. Tetapi apa? Allah ridho memasukkannya ke dalam surga. Awalnya kafir, akhirnya Islam. Sudah menulis di Islam harapannya di situ ya? Kan lumayan jadi maskot pengajian Hong Kong. Gantian dia saya jadikan gambar background percobaan. Kayaknya sok sibuk orang kerungu ya. Bunda gak usah cemburu sama Bu Nuris ya. Kalau dia sama aku bisa mati duluan. Aku bisa keracunan. Keracunan susu kada luar sah. Ya, sebelum saya tunjukin kita selamat dulu ya. Walaupun cuma saya hancur tadi. Saya tadi tidak hancur, tidak ada hancur. Makanya kalau saya sekarang pengajian di Sarkom sama PSK-PSK tua itu, sekarang parfumnya bukan Bulgari, bukan macam-macam, kencur. Kenapa kamu kok pakai parfum kencur? Kan kita masih bau kencur. Ayo kita selamatkan, minta lagu yang lama atau lagu baru? Lagu baru belum jadi ya. Lagi lama apa baru bu? Lagi lama. Sudah hilang kasetnya ya. Ya karena lagu-lagu baru itu kan sekarang macam-macam. Lagunya Via Valen, Ditinggal Rabi. Kalau banyak teman-teman BM itu lagunya Guyon Waton, Korban Janji. Belum masa aku sayang. Saya pengen apa-apa itu mana? Oh yang ini, oh bukannya sampai ini. Saya pengen lagu Korban Janji versi Tibil Kulub. Tibil Kulub, bisa bu ya? Karena biasanya banyak ada Kim Jil Kepolon, Kalingan Mantan, Ditinggal Rabi, semacam-macam. Salah bapak bisa bu, santai aja. Lagu apa? Kembang kantil bisa. Kembang-kembang kantil manten anyar direng bedil. Ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Rondok kelayung-layung bisa. Ana tangis kelayung-layung tangisi rondok atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani. Ditumpahi arang-arang. Lagu korban janji tapi versi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiatal adan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Apa arti bil qulub, Bang? Di rumah sambil ngelamun, daripada ngelamun si orang-orang harus selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa syifaiha wa nuril absari wa diaiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. Sekarang bengok mulai makan. Kau takkan makan kalau sopan mayam, nanti buci yang makan. Ini gak apa-apa, coba melu-melu mayam. Terus, gue kayak mayam, kok nanti buci makan? Nah, ini gue kayak mayam, tapi duntal codor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wafiatal abdan wasifaiha wa nuril absari wa diaiha. Sihirnya kue lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa fiatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi tadi, biar apa? Kue lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe. Nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Sebentar, mau saya rekam, saya kirim ke Indonesia. Nih, wajah indah ramah muslimah di Hong Kong. Cie, jumpanya dibener ke. Padahal mau saya kirim ke patroli. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi-lagi. Enggak saya live. Itu Pak Maritan apa ngerten kok. Malah ngelakuin urusannya apa orang. Kita ambil gambarnya dari ketua panitia. Mirip Marsanda ya. Ya karena sudah tua ya kayak Markabah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakaretmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamongko sholat tanda syukur nikmat elingo urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibi kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Atau yuk jongkong banyu putih. Kopi. Bu, jadikan sholawat kebiasaan harian seharian. Insya Allah, apapun hajatmu kabul. Amin. Anak kecil seperti ini kalau nakal tidur pegang kepalanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muka-muka anakku sholehah al-fatihah. Amin. Ada gue semulih di desa kok bujumu cangkemnya cerewet kan. Turu cekal cangkemnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muka-muka bujumu cangkemnya cerewet al-fatihah. Tiba deh hai tetap cerewet gampang tambah yasin sak tahlile. Itu pertama motivasi saya kenapa saya tidak mau berhenti ngaji karena saya pengen dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Amin. Amin. Saya mau tanya kalau besok diomong dengar berita Gus Miftah mati kira-kira kirim doa apa enggak? Yeah. Enggak mungkin dong awakmu mati di sini. Yang pertama, yang kedua, kenapa kemudian saya bersikukuh untuk berangkat ngaji walaupun saya sakit? Mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini saya bilang hari ini, mudah-mudahan gak terjadi dua engkau. Hari ini begini, di Indonesia itu sedang rame. Ramenya apa? Banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Nah, ini bahaya ini. Ini mohon maaf ya, saya ngomong ini di luar konteks apapun. Jangan menduga-duga pilpres dan lain sebagainya. Saya enggak urusan. Saya itu sedih gara-gara pilpres orang Indonesia ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku, kampret dan cebong. Kan kurang ajar. Aku kampret kue cebong, bangga amat kampret ki lowo cebong ki kodok. Kan mau bangga-bangga ki lowo. Kita itu berkawan sebagai BMI buruh migran Indonesia yang ada umum bertahun-tahun. Pilpres cuma 5 tahun sekali. Kenapa kemudian kita cuma marah dengan kawan gara-gara pilpres? Betul? Jadi, kopi apa kopi susu? Oh, kencur. Kencur bukan kopi. Nanti mau tak siram ini Bu Nuris. Supaya masih muda kan masih bawa kencur. Kalau kopi, saya minum kopi susu, saya enggak. Karena kopi susu itu menggunakan kopi dengan cahaya, susu dengan cahaya. Saya kemarin mau di-endorse sama kopi Toraviva jadi bintang iklan. Saya mau. Kenapa, Gai? Kopi itu iklannya semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopi dari orang kapal. Kopi itu berdua. Buka kopi dari orang luar. Yang jujur iklan itu cuma satu. Gajah duduk. Buka sarungnya. Kalau belalai nih. Masuk Pak Ika. Karena saya tahu kalian telah merindukan belalai di rumah. Kata istri saya tahu bedanya gajah dengan abah. Bedanya apa? Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya. Kalau abah belalainya ada kepalanya. Assalamualaikum Muhammad. Indonesia itu sekarang banyak orang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Ini bahaya. Istilahnya apa? NKTA, nafsu muda tenaga ayam. Saya kasih contoh. Saya dicurhati sama salah satu artis binaan saya, Via Valen. Via. Rangajar, cie. Persoalannya saya dengan Via Valen beda keyakinan. Dia yakin mau, saya yakin gak mau. Dia bilang begini sama saya, Abah, apa dulu? Saya itu pernah menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Begitu nyanyi, saya didemo sama beberapa orang. Alasannya apa? Karena saya dianggap menistakan solawat. Solawatan kok di panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen ke saya apa? Abah, saya mau tanya, apa dulu? Apakah benar Din Assalam itu lagu solawat? Saya jawab, salah. Din Assalam itu bukan lagu solawat. Itu qasidah Arab, tapi bukan solawat. Nah, orang-orang sekarang itu yang semangat Islam yang tinggi menganggap seolah-olah semua yang Arab itu solawat. Itu gak nyambung. Kamu mau nyanyi Din Assalam di mana? Yang kerjanya ngedusi manuk kaya Bu Nuris umpamanya kan. Kita sambil ngedusi itu nyanyi Din Assalam boleh. Karena itu bukan lagu solawat. Din itu artinya agama, Assalam itu artinya keselamatan atau perdamaian. Itu mau dinyanyi sambil ngepel boleh, sambil masak boleh. Kalau ngising gitu kan. Kalau ngising ini kalau gue gak ngani. Oh, ini awal tidak berlaku di sebuah koba istri. Ambil nanya. Bila hati mata fi masa. Boleh, karena itu bukan lagu sama. Ya gak boleh itu kalau kamu kemudian nyanyi di WC solawat. Kamu gak boleh. Ya Habibah. Nah, itu gak boleh. Itu solawat. Lah gobloknya orang sekarang itu setiap yang Arab dikira solawat. Setiap Arab dikira Quran. Saya ngajak umroh jamaah. Begitu masuk hotel di Madinah, saya ingat betul waktu itu hotelnya Dalat Taibah di depan Masjid Nabawi.

bandane ora nyoblos sak jam. Nyoblos e semenit. Mendingan ning omah karo bojone nyopote baju semenit. Nyoblos sak jam. Oh iki sedulur iki selawase. Di sini sama-sama anak bangsa yang merantau. Jangan kemudian hanya terpecah belah gara-gara pilpres. Sing dadi sapa wae lak kowe ora kerja tetep ora badok. Kowe lara, kira-kira mlebu rumah sakit. Sing dhewe presidennya apa ancane? Yo ancane. Kenapa kita musuhan dengan teman gara-gara itu? Aku kangen kamu cebong aja. Aku cebong kamu kampret. Begitu juga ke cebong, mah aku cebong apa? Akan kemayu, cebi. Ini, saya ngomong ini di luar konteks pilpres. Yang pertama, ini nafsunya besar, tetapi ilmunya nggak ada. Contoh lagi begini, ketika PBNU itu mengeluarkan fatwa Jawa Barat dengan mengganti istilah kafir menjadi non-muslim. Ini libur, pro dan kontra. Betul? Terima kasih penjelasan. Kenapa saya setuju dengan fatwa ini? Tetangga saya itu orang Nasrani. Tetangga saya orang Nasrani. Lingkungan saya 60% itu Nasrani. Jadi kok aku gak suka be? Ini masuk apa? Masuk apa? Eh, mau nanya. Itu apa ini? Buka-buka kayak di matamu. Pengajian amplop berat jelas kira kan kocok mata. Alhamdulillah. Itu apa lagi? Kita akhiri pengajian kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini akan saya sampaikan. Kenapa hal ini terjadi di Indonesia? Wow. Ambune wangi. Ya. Jadi begini, saya tambah dikit lagi. Ini mengajar di sofa sampai jam 1 malam. Oh, sebelum saya lanjutkan, ada pesan dari panitia, ada sorban keliling. Kita selawatan dulu sambil sorbanan. Sesuai ini liburan, lalu ke Padang. Padangnya telu. Kalau sender, kita mah PLN. Awakmu milih sender apa PLN? Saya nyemplungi $10, itu sender. $50 itu Petroma. $100 ke atas itu PLN. Ya. Anda tadi milih mana? PLN. Lagune lagu Jawa wae. Ya. Panitia siap-siap. Oh, mundur. Siapkan uang yang enggak punya utang. Aku kurang ajar. Kurang ajar tak pengajian. Delok kiai ganteng infake mau $10. Bahasan delok ke berbinatang niatin delok munyuk sangune $100. Aja itu. Larang kiai napa larang munyuk, Bu? Jenengan wis ning karo kiai napa munyo? Dadi iki ngene nyok. Ayo panitia siap-siap serbanya. Belum, nanti udah siap sini. Maju sini. Lalu ayo ngono kerupuk serban metu halah-halah. Diuso. Kerupuk serban metu. Takut amat lo sama serban. Pengajian khusus ada serban juga itu ere. Saya tambahin dikit lagi, serbannya siap-siap tambahin dulu. Jadi begini, saya kasih penjelasan soal kafir. Ada ulama yang mengkritik, itu gak paham. Cangkemmu kan enggak? Sudah siap belum? Sudah siap? Sudah, selawatan dulu. Salli wa sallim da iman ala madalah. kurang banter, kurang banter. Saya kasih tahu, soal kafir. Begini, karena saya memahami persoalan ini. Aku tak takon. Kowe iki nyebut majikanmu bahasane kafir apa orang muslim? Kafir. Kamu lagi, hei majikan kafir. Kafir, kafir. Kafir. Kafir. Apa maksud kafir? Kafir. Berandro. Ada ulama yang enggak sepakat dengan istilah kafir diganti dengan muslim. Akhirnya mengkritik. Akhirnya dia bilang apa? Itu enggak paham. Karena kafir itu bahasa dari kafara yukafiru kufron. Itu kalau anak-anak jenengan mondok anak diguyu. Yang ada itu tasrifnya bukan kafara yukafiru kufron, tapi kafara yakfuru kufron. Fahwa kafir. Kalau kafara yukafiru takfiron. Lah ini digabung kafara yukafiru kufron. Saya kenapa ditanya? Kok seperti itu Gus? Ya, karena ngajinya enggak beneran. Ngajinya hanya sekedar dari internet, tabayatubu YouTube. Akhirnya goblok karena ya kunu konangan. Lah, benar yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur, akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji dipanggil kiai. Ini tugasnya Bu Nuris, hati-hati kalau mendapatkan ceramah dari Indonesia. Banyak orang yang tidak pernah ngaji tapi dipanggil ustaz. Ini mengerikan, akhirnya ngawur. Kayak baru-baru ini ada yang namanya Gus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Please deh. Seperti saya Quran kita itu Al-Isra ayatnya 111. Kok sih mau waca 176? Dan kebodohan-kebodohan ini ditampakkan sekarang di media sosial. Na'udzubillahi min. Salahnya di mana? Karena ini majelis yang saya doakan insyaallah istiqomah. Masa di dalam kitab taklim disebutkan al-ilmu bila syaikhin fasaitu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-gurune mbakne setan. Boleh enggak Gus belajar di YouTube? Boleh, tapi dilihat dulu kapasitas keilmuan yang Anda lihat. Boleh enggak belajar melalui on air? Boleh, tapi harus jelas gurunya siapa. Jangan kayak di Solo. Di Solo itu ngajinya hanya dengan radio, enggak jelas yang ngaji siapa. Sangerti kula ana suara, jenenge radio kuwi ana suara tanpa rupa. Sing ana suarane ra ana rupane kuwi jenenge. Gila kok ngaji gurune ra jelas, berarti gurune yang namanya entut itu menjadikan fitnah. Soalnya apa? Sing entuk sapa, sing mambu sapa. Mila kok ngajine gurune gak jelas, akhirnya salah-salahan, fitnah-fitnahan, fitnah-fitnahan, kafir-kafiran soale gurune. Son semburai semiki masih tak udang Mendok mendoknya di mana, Bah? Kalau guru mendok mendoknya di mana? Al-Mahadus Salafiyah Hasilindiyah. Bu, hati-hati kalau mendatangkan penceramah, hati-hati kalau mendatangkan ustaz. Kita husnudzon, tapi jangan sampai gara-gara pengajian justru kemudian menimbulkan fitnah. Gara-gara apa? Keilmuannya tidak jelas. Na'udzubillahi min. Pentingnya guru itu di mana? Saya kasih tahu. Barangkali kalian mau mendatangkan seperti Maulana Habib Lutfi, jelas beliau enggak kerso. Karena beliau enggak mau kemana-mana, kecuali di Indonesia. Beliau saja kalau saja umroh, Abah yuk kita umroh. Saya yang bayar, saya yang ngobani. Beliau bilang, orang kayak Abah itu kalau umroh, nunggu panggilan Rasulullah.